mana tinggalnya di sini? Iya, asli orang sini, Pak. Asli orang sini, namanya siapa? Budi. Sekolah di mana? Sekolah di SMP 70. SMP 70 ya. Sekolah lancar ya? Iya. Ini satunya namanya siapa? Ya, Putra. Asli sini juga ya? Iya. Iya. Belajar ya, baik-baik agar bisa bisa mencari apa suasana hidup yang lebih baik di masa depan ya. Iya. Oke deh. Selamat belajar. Iya. Pak, saya izin dulu, Pak. Ayo. Belajar, Pak. Iya. Pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Mahfud MD dalam acara renungan hari ini. Sekarang saya ada di sebuah kampung di Jakarta, namanya Kampung Kebun Sayur. Kalau kita agak ke timur sedikit, tidak sampai 1 kilometer, ada gedung-gedung mewah di sana. Jadi di sini ada sebuah kontras yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan, sangat kontras. Kalau di sana mungkin kita melihat glamornya kehidupan, tetapi di sini kita melihat betapa orang hidup berdesak-desakan. Pemirsa, ini satu gambaran tentang kehidupan masyarakat kita. Sebenarnya kalau kita lihat kehidupan masyarakat kita di Indonesia, ada juga hal yang mungkin lebih menyedihkan ya. Misalnya begini, ketika kemarin Gunung Merapi itu meletus, para penghuni lereng yang kemudian disuruh mengungsi itu tidak mau. Mengapa tidak mau? Karena mereka punya sedikit harta di situ, seperti sapi, kemudian kebun salak yang sedikit. Itu tidak mau ditinggal karena itu satu-satunya sumber kehidupan mereka. Mereka lebih baik hidup dengan sapi dan kambingnya yang sangat sedikit karena mereka tidak punya apa lagi, yang tidak punya tabungan. Tidak kenal mereka itu tabungan. Lalu misalnya, kita juga sering mendengar orang mati terinjak-injak karena antri bagian zakat. Dulu juga antri bagian daging kurban di justru di kantor keamanan di kantor Polda Metro Jaya setahun atau dua tahun yang lalu. Di mana di situ ada banyak polisi, tapi karena begitu butuh mendapat daging korban karena mereka miskin, datang dari desa-desa yang jauh, beli lalu saling injak di antara mereka sendiri, lalu ada yang mati. Di Masjid Istiqlal terjadi rebutan begitu, di Pasuruan juga pernah ada orang meninggal. Ini artinya di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini, nampaknya tugas pemerintah ya, tugas kita bersama untuk menghapus kemiskinan itu nampaknya masih jauh. Jauh dari keberhasilan. Coba bayangkan sudah 65 tahun kita merdeka, jumlah penduduk miskin, ya jumlah penduduk miskin begitu besar. Sementara setiap tahun kita selalu mendapat janji-janji program untuk pengentasan kemiskinan, ya hasilnya hampir-hampir tidak seberapa gitu. Saya sungguh sangat sedih ketika ada seorang ibu-ibu di sebuah pelosok di Jawa Timur, di daerah Situbondo sana. Itu dia bekerja apa? Setiap hari mengumpulkan batu dari sungai, batu dan pasir dari sungai, yang penghasilannya itu sehari hanya Rp60.000 untuk makan, bukan Rp60.000, Rp6.000 untuk makan seluruh keluarga dengan sekian anak. Nah itu ketika saya ceritakan itu kepada seorang ahli ekonomi dari Jakarta, loh Pak Mahfud, itu yang lebih parah lagi masih ada misalnya di daerah Nusa Tenggara Timur. Kalau seperti ibu tadi kan masih ada batu yang bisa dijual, bisa digali, karena di sekitar sana, di sekitar Situbondo itu masih ada banyak orang membangun. Tapi coba Anda lihat katanya di Nusa Tenggara Timur, di pelosok Nusa Tenggara Timur, orang mau mengumpulkan batu juga tidak ada gunanya karena di situ tidak ada proyek-proyek bangunan yang memerlukan batu. Sehingga mau makan itu susah. Ketika kita dulu merdeka tuh ya, pada tahun 1945, itu sudah dipikirkan oleh para pendiri negara kita itu agar kita apa bisa membawa bangsa Indonesia itu keluar dari kemiskinan. Kalau dalam ukuran sekarang itu kan ya ukuran kemiskinan itu seberapa sih, ya ada yang absolut, ada yang relatif gitu ya. Nah, dulu para pendiri negara itu mengatakan di dalam Undang-Undang Dasar alinea 4 tujuan negara itu disebutkan salah satu tujuan negara itu membangun kesejahteraan umum, membangun keadilan sosial, sehingga tidak boleh ada kesenjangan seperti yang saya lihat sekarang ini dari kebun sayur ini. Saya melihat ke atas ada gedung megah dari sini, tapi ketika saya melihat ke belakang sana, keadilan sosial itu nampaknya masih jauh panggang dari api. Pemirsa, mari kita lanjutkan renungan kita atau renungan hari ini dalam program yang diselenggarakan oleh TV One ini. Tadi saya bicara soal kemiskinan ya. Dulu ketika saya di Jogja itu ada seorang ibu-ibu gitu bertanya, kapan nih selesainya merdeka ini, katanya. Kenapa mau selesai merdeka, Mbok? Kita tanya. Dulu sebelum merdeka, saya ini enggak pernah disuruh pindah, enggak pernah diusir oleh Londo, katanya. Enggak pernah juga diminta pajak gitu. Nah, sekarang sudah merdeka kok malah jadi susah, katanya. Nah, ini tentu itu hanya salah satu kasus. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa kemerdekaan yang kita raih itu ternyata belum mampu mendorong kita untuk secara besar-besaran mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Nah, ini di dekat saya ini ada dua orang penghuni kampung sayur yang saya tadi katakan sebagai kampung kumuh itu, di mana mereka ini bisa bertahan hidup dengan segala problema-problema yang kurang berbagai fasilitas yang seharusnya dimiliki. Bapak, siapa Pak? Oh iya, Pak Winata. Saya Pak Didin, Pak. Pak Didin. Gimana Pak Didin? Pak Didin kerja apa sehari-hari? Saya jualan, Pak. Sehari-hari saya jualan soto, Pak. Jualan soto, asli sini ya? Iya. Asli sini. Bagaimana jualan soto sekarang prospeknya bagus? Untuk prospek alhamdulillah, Pak. Ya, cuman karena Pak, sekarang ini kan belanja barang-barang harga semua pada naik semua. Jadi uang modal sama uang keuntungan tuh ya agak sedikit ini, Pak. Jadi nggak kurang istilahnya untuk menghidupi sehari-hari aja kita kembang kempis, Pak, gitu. Masih pontang-panting kita. Kalau Bapak gimana, Bapak? Iya. Ya, kerja apa Bapak di sini? Saya pensiunan, Pak. Pensiunan di apa dulu terakhir? Di kantor kelurahan. Oh, kantor kelurahan ya. Apa Bapak punya keluhan-keluhan barangkali kepada apa pemimpin-pemimpin kita? Begini, Pak. Saya sih bukan keluhan. Saya pengabdi masyarakat sekarang ini. Keluhan dari masyarakat. Justru datangnya dari masyarakat. Seperti BLT, Pak ya. Dulu kan kita dapat BLT selama 1 tahun. Sekarang kenapa terlambat gitu? Iya. Oh iya. Mereka tuh mengeluh. Kenapa? Kok sampai sekarang sih belum ada lagi BLT? Kenapa? Di mana mandeknya gitu? Itu BLT itu dulu lancar kalau belum pemilu ya? Iya. Setelah itu udah lancar. Setelah adanya pemilu udah mandek lagi. Kenapa nih? Jadi mudah-mudahan ini pemerintah yang menangani bantuan-bantuan seperti itu, Departemen Sosial, Departemen Keuangan, atau mungkin di bawah koordinasi Bapak Wakil Presiden. Mudah-mudahan ini diperhatikan. Begini, kita yang beragama Islam ya, itu ada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa ingatlah bahwa kemiskinan itu akan mendorong orang kepada kekafiran. Jadi kalau orang miskin meskipun tadinya taat itu bisa menjadi kafir. Kafir itu artinya tidak harus keluar dari agama. Kafir itu artinya melanggar ajaran-ajaran agama. Oleh sebab itu sering kali ada orang jahat itu muncul karena kemiskinan. Ya. Orang yang tadinya tidak punya bakat membunuh karena miskin, dia mencuri kan, lalu ketahuan, agar dia tidak dilaporkan ke polisi, yang tahu itu dibunuh, merampok. Ada ibu-ibu, misalnya banyak sekali dengan sangat sedih saya katakan menjual dirinya gitu karena kemiskinan. Ya, karena kemiskinan lalu dia melacurkan diri, apa yang bisa dijual, dijual. Nah, kebetulan yang bisa dijual adalah dirinya. Jadilah dia menghalalkan apa yang haram. Nah, oleh sebab itu saya kira yang terpenting bagi kita, mari kita berpikir, berpikir untuk menjadi soleh, ya, soleh sosial. Soleh sosial itu artinya orang yang menurut agama, soleh sosial itu orang yang mau berjuang untuk kebaikan orang lain, bukan hanya kebaikan dirinya sendiri. Di Indonesia nih Pak, banyak ya orang yang disebut soleh gitu, ya, tapi kadang-kadang hanya soleh individual gitu ya. Dia pergi ke masjid, sholat gitu, tapi tidak pernah berpikir untuk mengubah kebijakan negara agar negara ini menjadi adil, orang-orang miskin bisa tertolong, bisa terentas. Nah, ini yang sekarang saya kira diperlukan oleh negara ini. Maaf Pak, rasa nasionalisme tidak ada. Ya, itu dia. Saya katakan rasa nasionalisme sekarang ini menurut Bapak ini luntur. Kenapa? Karena memang kemiskinan itu menyebabkan orang kafir. Nah, ini kafir terhadap negara kalau nasionalisme itu luntur kan. Orang kan begini, kebutuhan pertama adalah bisa hidup, bertahan dengan makan yang minimal bisa dipenuhi gitu. Nah, kalau itu tidak terpenuhi lah itu rasa nasionalisme kemudian. Gimana kita nih, Mas? Kampung kita lama-lama kayak gini bener sih, Mas. Udah apa-apa susah, semua barang-barang pada mahal. Gimana kita cari jalan keluar nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ngobrol asik nih, Pak. Iya nih, Pak. Apa sih yang lagi masalah ekonomi nih, Pak? Kampung enggak masalah kampung. Masalah kampung ekonomi lah. Mana kesulitan ya sekarang ya. Iya, kesulitan lagi kampung kita nih, Pak. Makin-makin kita makin bantu kalau makin melekat gitu loh. Oh iya. Ini kayak gini gimana ya? Iya ya. Ada ini masyarakat terutama Pak, rumah bobrok, membangun takut dibongkar. Nggak dibangun kambrukan, Pak. Ini masalahnya, Pak. Jadi telantar lah. Terus rumah-rumah ini, Bapak, ada sertifikat kepemilikan? Sebagian ada, tapi pada umumnya 90% lah baru surat, apa namanya ya, surat pemilikannya segel aja. Akte jual-beli gitu aja, Pak. Akte jual-beli. Hari-hari apa, Bu? Kerja, Bu? Ya, bapaknya yang kerja, saya ibu rumah tangga, yang ngurusin anak lah, Pak. Ya, penghasilan suami kan kayak gimana? Sekarang kan tahu sendiri, Bapak. Ibu? Sama. Pensiunan. Pensiunan di sini ya, waduh. Dulu pegawai di mana dulu? Bapaknya Kak Marinir. Oh, Waalaikumsalam. Bekas Marinir di... tinggal di kampung begini ya, gimana ya ngurusnya dulu negara ini? Tabelnya kecil ya. Ini Tongseng, dari mana? Tongseng Banyuwangi apa Tongseng? Solo Boyolali. Oke, pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan renungan hari ini kita. Tadi kita bicara soal kemiskinan. Pemirsa, kalau kita kembali ya ke kehidupan bernegara, karena saya ini kan orang ahli konstitusi gitu katanya. Jadi saya mau melihat ini dari soal konstitusi. Jadi di dalam konstitusi itu memang ada kewajiban negara ini untuk menyelesaikan masalah-masalah kemiskinan. Bahkan pasal 34 Undang-Undang Dasar itu resmi atau formal mengatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Tentu dipelihara itu tidak harus diartikan dipelihara dalam satu rumah dari dua negara, tetapi dipelihara itu artinya diberi peluang-peluang untuk kerja, diberi peluang-peluang untuk hidup secara layak, diberi peluang-peluang untuk sekolah, mendapat apa pelayanan kesehatan dan sebagainya. Nah, ini masih menjadi masalah ya di negara kita, karena kalau kita ketemu ini kan menghadapi kesulitan-kesulitan yang seakan-akan lalu menimbulkan kesan negara ini apa sungguh-sungguh apa tidak mengurus soal ini. Taruhlah kalau kita ingin mendekati ini dari masalah agama, negara kita ini kan negara Pancasila, Pak ya. Iya, betul. Nah, negara Pancasila itu kaya dengan berbagai agama yang harus diakui oleh negara. Menariknya, semua agama itu mengajarkan kepada kita untuk menghapus kemiskinan. Semua agama, bukan hanya Islam. Nah, kebetulan saya ini beragama Islam, jadi saya belajar sejarah. Ketika dulu Islam itu datang pertama kali, itu yang diajarkan itu bukan ibadah. Yang diajarkan itu pertama tauhid, ya, tentang apa namanya keimanan kepada Allah. Kemudian mengentaskan orang-orang miskin itu. Bukan diajari sholat dulu, naik haji dulu, puasa dulu, itu lama sesudah Nabi pindah ke hijrah ke Madinah itu baru mengajarkan bagaimana naik haji, bagaimana puasa dan seterusnya itu. Nah itulah sebabnya Allah berfirman di dalam surat Al-Maun itu mengatakan ara'aital ladzi yukadzibu bidzi. Tahukah engkau wahai manusia siapa orang yang merupakan orang pendusta agama, mengaku beragama tapi sebenarnya tidak beragama dia. Sholat rajin gitu ya, wajib ke masjid, puasa rajin, tapi kata Allah itu bohong. Yukadzibu bidzi, dia bohong beragama. Pertama dia tidak mau menolong anak-anak yatim agar tidak menjadi miskin dan menjadi kafir terhadap kebenaran. Wala yakhuddu ala fa'amil miskin, juga bohong dalam beragama itu kalau Anda semua tidak berusaha mengentaskan orang miskin dari kemiskinannya. Sholatnya benar, ngajinya benar, tetapi itu kurang lengkap kalau orang itu tidak menjadi soleh sosial. Soleh sosial itu artinya orang yang mempunyai kepedulian terhadap orang-orang miskin, terhadap orang-orang duafa. Sehingga dulu ya, kita punya tokoh namanya Kiai Ahmad Dahlan itu, muridnya itu disuruh membaca surat Al-Ma'un tadi, ar-ra'ital ladzi yukadzibu bidzi, sudah hafal benar, lalu suruh ulang lagi. Ulang, kata Kiai Ahmad Dahlan. Kenapa diulang? Kamu tidak ngerti, katanya. Kamu baru bisa baca tapi tidak ngerti artinya. Lalu diberitahu artinya. Artinya apa? Artinya kalau kamu mau beragama dengan benar, jangan hanya kamu rajin sholat ke masjid, puasa, bangun tengah malam sholat, tetapi juga perhatikan kehidupan orang-orang di sekitarmu agar menjadi berdaya. Nah kalau pejabat pemerintah, pejabat negara tidak melaksanakan ini, berarti dia mengkhianati, menghadapi tugas negara, menghadapi kehidupan beragamanya sendiri. Dan itu yang menyebabkan kemiskinan itu terus tidak bisa diselesaikan karena tidak pernah lahir kebijakan-kebijakan yang jelas. Ya? Jadi kalau di dalam agama, politik itu justru penting agar orang berusaha memperoleh kekuasaan untuk membangun kesejahteraan, bukan untuk membangun dirinya sendiri. Makanya di dalam agama itu ya, dulu ada imam besar itu, Imam Al-Ghazali namanya, itu mengatakan begini, ad-din was-sultan tau'ama, katanya. Memperjuangkan ajaran agama dan mempunyai kekuasaan politik itu dua saudara kembar. Tidak bisa orang ingin menyelesaikan ajaran agama kok tidak berpolitik. Kenapa? Nggak bisa ajaran agama itu ditegakkan tanpa kalau kita tidak punya kekuatan politik untuk mengatur kebijakan-kebijakan. Lalu juga tidak bisa orang berpolitik itu kalau tidak beragama. Karena kalau politik tanpa agama itu bisa kejam. Bisa. Nah, kalau kita berpolitik untuk mempengaruhi kebijakan dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945, maka artinya mari kita berpolitik agar kita bisa membuat kebijakan-kebijakan yang bisa mengentaskan orang-orang miskin agar tidak seperti yang kita lihat tadi. Demikianlah pertemuan kita dalam renungan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tadi sudah bicara soal kemiskinan. Nah, kalau Anda mempunyai saran-saran untuk lebih baiknya program renungan hari ini, maka saudara bisa menyampaikan saran melalui email seperti yang tertera di sini. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.